Mitra Bisnis selain menghimbau para eksportir merepatriasi dana-dananya di luar negeri serta meminta masyarakat menukarkan simpanan dolarnya ke rupiah guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika seperti sekarang, pemerintah juga menghimbau kepada kepala-kepala daerah untuk ikut berperan besar guna mengantisipasi pelemahan nilai rupiah. Dan untuk mendiskusikan langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meredam pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa pendapat Bapak atas himbauan pemerintah kepada Pemda dan apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini? Nggak tahu saya. Dan apa Pemdanya mau? Pemda sekarang kan kecenderungannya mau independen, nggak mau. Tidak bisa disuruh-suruh oleh pusat. Dia dipilih langsung oleh rakyat juga kok. Ikut membantu itu menghimbau namanya. Meminta itu kan tidak memaksa. Meminta. Kalau dulu kan diperintah. Perintah. Tidak menjalankan saya pecat. Iya kan? Jadi Bapak melihat satu-satunya jalan hanya unsur paksaannya Pak Quick? Memang. Paksaanlah yang membuat China seperti ini. Yang membuat Singapura seperti ini gitu kan. Lantas apakah Bapak juga melihat unsur paksaan itu juga dilakukan oleh negara-negara lain guna mengantisipasi krisis yang mereka alami? Loh, negara-negara lain sudah mulai titik balik loh. Titik balik ke atas. Eropa sudah, Amerika sudah. Nah, Amerika ya, dia kalau perlu ya sudah, inward looking. Pedulilah negara lain ambruk apa enggak, karena dia tidak terlampau terkait. Pasarnya besar, China juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan negara-negara di Asia, Pak Quick? Di Asia, China sudah loh. Itu ya, dijelek-jelekan luar biasa. Itu begini, kalau tumbuh 10% menjadi tumbuh 7%, itu kan masih tumbuh itu loh. Mutlaknya kan bertambah. Dibandingkan tahun lalu, bertambahnya tidak 10, tapi 7 gitu. Itu kan lumayan, itu kan oke gitu loh. Tapi cara ekonom melihat itu pertumbuhan dalam persen masih naik terus. Kan lucu itu. Secara teoritis saja sudah tidak karu-karuan gitu. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.